السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, taufik dan hidayahnya kita senantiasa dapat melaksanakan aktivitas kita dan juga dapat melaksanakan perintah-perintah kewajiban agama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin masyarakat muslimin yang berbahagia, tidak lupa saya ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, dengan harapan dan doa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membuahkan hasil, yaitu berupa keberkahan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, mudah-mudahan Idul Fitri kita telah lewati, Ramadan telah kita lewati, dan sekarang di bulan Syawal ini saatnya kita untuk menata diri kita, menata keluarga kita dan menata umat kita, karena Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Allah berikan keistimewaan itu bagi kita kaum muslimin dalam rangka kita mengisi, ya, dan mencharge kembali keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ada setelah Ramadan ini berlalu? Ada resolusi yang mesti kita pikirkan dan kita jadikan sebagai titik tolak untuk perbaikan diri kita. Bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla bal tukthiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, terutama dibaca pada salat Jumat surah Al-A'la ini, dan juga disunnahkan juga dibaca pada salat dua hari raya, ya kan, surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Lama kita renungi, ternyata memang ayat ini kenapa diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca pada salat dua hari raya dan hari Jumat. Ini untuk menjadi panduan kita, panduan kita mengambil dan menghasilkan suatu resolusi yang sangat penting dalam kehidupan ini setelah Ramadan. Yaitu apa? Allah Ta'ala menyatakan bahwa keberuntungan, kemenangan, dan kemuliaan itu akan diberikan kepada orang yang selalu membersihkan dirinya, selalu membersihkan jiwanya, selalu mengalami proses tazkiyah. Ya. Kemudian yang kedua, senantiasa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dzakara isma rabbi. Fasalla, lalu kemudian dia menegakkan salat. Ya. Jadi kunci keberuntungan, kunci kebaikan, kunci kemuliaan bagi diri kita dan umat kita ini ada pada ayat 14 dan 15 surah Al-A'la ini. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah mengingatkan kepada kita satu penyakit yang dapat merusak dan menghancurkan diri kita. Yaitu manakala kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, memilih, lebih memilih dan memprioritaskan kehidupan duniawi, cinta dunia. Ya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, bagaimana kita melihat ayat ini, ya, kita jadikan sebagai resolusi pasca Ramadan, ya. Nah, ini tema yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kajian pada siang hari yang berbahagia ini. Ya, Mas yang dirahmati Allah, sekedar sedikit merefleksikan apa yang sudah kita lalui tentang hikmah, ya, ibadah di bulan suci Ramadan itu. Sejatinya puasa bulan Ramadan itu adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Ini sudah jelas, nasnya ada di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Sekedar kita merefresh saja. Jadi, karena Quran turun di bulan Ramadan, maka Allah wajibkan puasa di bulan suci itu. Kalau misalnya Quran pertama turun kepada Nabi, wahyu pertama itu bukan di bulan Ramadan, maka bulan itulah pasti yang akan Allah pilih untuk kita wajib puasa. Saya meyakini itu, ya. Kalau bukan Al-Quran itu turun di malam ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan, maka tidak akan ada Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu. Mungkin di 10 hari pertama misalnya di bulan Muharram, nah itu nanti jadi Lailatul Qadar juga, ya. Intinya adalah Ramadan itu, ya, dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang istimewa adalah untuk merayakan keagungan Al-Quranul Karim. Ya, nah ini starting point yang harus kita ingat dan harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian fungsi puasa dan Quran itu sama-sama menghasilkan apa? Kesucian jiwa. Jadi sesuai dengan resolusi yang ada di dalam surah Al-Ghash Al-A'la itu adalah qad aflaha man tazakka. Ya, kenapa Allah wajibkan puasa? Karena nikmat turunnya Al-Quran. Karena dua-duanya ini punya fungsi yang sama. Fungsi yang sepadan, yaitu untuk melahirkan suatu apa? Kesucian hati, kesucian jiwa, dan untuk meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Itu paling tidak bisa kita baca dari pandangan seorang ulama besar, ya, Profesor Dr. Syekh Mahmud Syautud, ya, Syekh Al-Azhar, dalam bukunya Al-Islam Aqidatan wa Syariatan. Dan ini terkonfirmasi di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi menyatakan bahwa puasa dan Quran ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada hamba Allah nanti di hari kiamat. Ini diiring dua hal ini senantiasa beriringan. Ya. Di dunia dia dapat melahirkan kesucian hati, kesucian jiwa, dan di akhirat nanti kedua-duanya inilah yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang rajin tentu yang rajin puasa, tentu yang akrab dengan Al-Quran, yang mau membaca, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran. Kata Nabi SAW, asyam wal-Quran yusyafi'ani lil'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu akan memberikan pertolongan kepada hamba Allah pada hari kiamat. Apa kata puasa? Ay Rab inni manahtuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafinifi. Ya Allah, kata puasa, ya, aku telah menghalangi orang tersebut untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hubungan syahwat, ya, di siang hari. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Yaqulul Quran, Al-Quran berkata lagi yang lain, ya. Kalau tadi puasa berkata kepada Allah, ya. Jadi seolah-olah nanti amal ini, dua amal ini nanti akan menjadi sesuatu yang hidup, yang akan membela kita di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran mengatakan bagaimana? Rabb mana tuhun naum bil laili fasyafini fi. Ya Allah, aku telah halang-halangi orang ini untuk tidur di malam hari. Ya, dia rela, ya, qiyamul lail. Ya, mendirikan salat di malam hari. Ya, di sepertiga malam, dua per tiga malam dia habiskan waktunya untuk sholat qiyamul lail, dan di dalam qiyamul lail itu dia banyak membaca Al-Quran. Ini kan amalan-amalan yang ada di dalam ibadah puasa. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail dan membaca Al-Quran di dalam sholat tarawih ataupun sholat tahajud. Fasyafini fi, maka berikanlah syafaat untukku bagi orang tersebut. Ya, ini. Jadi terkonfirmasi puasa dengan Quran ini akan menjadi apa? Menjadi penolong syafaat di akhirat dan di dunia. Tentu saja dia menjadi alat bagi kita untuk menyucikan dan membersihkan jiwa kita. Kenapa Al-Quran ini menjadi penyuci jiwa kita? Karena Al-Quran itu sebagai obat. Obat, kalau di dalam Al-Quran itu syifa, ya, penyakit, dari segala penyakit. Apa penyakit yang dihadapi oleh manusia? Semua obatnya ada di dalam Al-Quran. Baik itu penyakit hati berupa kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan, kekafiran, kezaliman. Ada juga penyakit-penyakit sosial seperti perzinahan, mencuri, minum khamar, judi, dan lain sebagainya. Ada juga penyakit-penyakit politik, korupsi, sikap melampaui batas, tughyan, ya, sikap khianat, ingkar janji, dan lain sebagainya. Penyakit ekonomi, ada riba, ada suhud, ada hulul, dan lain sebagainya. Ada penyakit budaya juga. Bagaimana syariat Islam ini dari Al-Quran, ya, itu membawa apa namanya solusi bagi persoalan-persoalan apa? Kebudayaan, pergaulan bebas, LGBT, dan lain sebagainya. Ya, ada juga penyakit ilmu, ya, penyakit ilmu ini luas, dan inilah pangkal munculnya penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia. Yaitu apa? Yang diakibatkan oleh ateisme, liberalisme, agnostik, relativisme, pluralisme agama, dan lain sebagainya. Ini di dalam Al-Quran semua terkandung obatnya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka resolusi pasca Ramadan ini tidak bisa kita pisahkan dari apa? Dari Al-Quran dan dari masjid. Ya, kedua hal inilah yang akan mengantarkan umat ini kepada kemuliaan dan kejayaannya. Dan Nabi sudah menyinggung di dalam hadis-hadis sahih, ya, Al-Quran dan masjid ini, masjid itu tempat kita membaca, ya, mensosialisasikan, menghayati, ya, dan mengimplementasikan nilai-nilai kandungan Al-Quran itu. Itu disebutkan oleh Nabi penyebab sebagai turunnya sakinah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan resolusi pasca Ramadan ini, ya, untuk dia menjadi kita pertama kita memuliakan Al-Quran terlebih dahulu. Karena kalau Al-Quran ini kita muliakan, maka Allah akan memuliakan kehidupan kita. Karena semua makhluk Allah yang berkaitan dengan Al-Quran, dia akan selantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, malaikat Jibril. Ini tayangan. Jadi Jibril itu menjadi malaikat yang paling agung, paling mulia. Kenapa? Karena dia punya tugas mengantarkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling istimewa, paling mulia. Juga kenapa? Karena diwahyukan kepada beliau Al-Quran. Ya. Bulan Ramadan, ya, menjadi bulan yang paling agung dan istimewa. Kenapa? Karena turun Al-Quran di bulan itu. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling istimewa, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena di situ turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana kalau hidup kita ini dihiasi dengan Al-Quran? Ya. Nuzulul Quran ke dalam hati kita, dalam tindakan kita, dalam peradaban manusia, maka pasti peradaban manusia yang dinaungi, dicahaya, apa, ditunjuki oleh Al-Quran, juga pasti dia akan menjadi peradaban yang mulia, ya, di pentas peradaban manusia ini. Maka itu, ya, disinilah diperlukan apa? Sebuah sistem. Bagaimana mewujudkan sistem Al-Quran itu? Itu diberangkat dari masjid, karena fungsi masjid ini sangat sentral. Ya, masjid itu sebagai tempat ubudiyah vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masjid juga berfungsi tempat untuk taklim dan tahfiz Quran. Masjid itu juga tempat untuk kita membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas. Masjid juga di zaman Rasulullah fungsinya adalah antara lain untuk mendidik, ya, wawasan politik keislaman, ya, di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, karena sentral masjid itu, Nabi merumuskan kebijakan-kebijakan kenegaraan, kebijakan politik, militer, dan lain sebagainya, itu semua berangkat dari masjid, ya, yang kita kenal sebagai Masjid Nabawi di Madinah. Karena cahaya Islam itu berangkat, kalau kita masuk, kita umrah, ziarah ke Madinah, itu nampaklah bagaimana cahaya Islam itu pertama kali memancar, ya, dari ruangan-ruangan masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada tarbiyah jihad, bagaimana pendidikan jihad itu. Dan masjid tentu saja berfungsi untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana kita menjadikan kita apa namanya? Kalau kita punya great design kebangkitan umat Islam, ya berkaitan dengan Al-Quran ini, dengan masjid. Ya, kita saksikan kemarin, ya, kalau saudara-saudara itikaf ya 10 hari terakhir itu terasa banget. Bagaimana jamaah ya itikaf itu membludak lebih dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ini saya rasakan sendiri karena kita keliling setiap malam ya ngisi kajian tarawih atau itikaf itu luar biasa. Ya, jamaah banyak sekali ya. Tidak hanya di malam-malam ganjil juga di malam genapnya. Ini apa? Karena ada satu kesadaran kebangkitan dari kalau kita lihat rangkaiannya di Indonesia ini dari sebelum-sebelumnya. Ya, bagaimana gerakan membela Al-Qur'an, membela Islam ini menjadi satu hal yang sangat membanggakan kita semua dan kemudian berujung kepada kebaikan bagi kaum muslimin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, itulah kita harus song-song lahirnya generasi umat yang dinyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 54, ya. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya, Allah janjikan kalau ada di antara umat ini yang ya macam-macam, yang neko-neko, yang menyimpang, ya. Katakan di dalam ayat ini disebutkan murtad keluar dari agamanya. Allah tidak akan rugi, Islam tidak akan rugi dengan adanya umat yang menyimpang, ya. Kenapa? Karena dia Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan kaum yang baru yang dia cintai dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki sifat-sifat adillah alal mu'minin, dia berlembut kepada orang beriman, ya, tegas kepada orang-orang kafir, dan apa namanya rela untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu resolusi ya dari bulan Ramadan ini adalah pertama kita harus meningkatkan aktivitas tilawah tadabbur Al-Qur'an. Bagaimana menjadikan manhaj Qur'an ini hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Sebab Allah akan mengangkat derajat ya banyak kaum dengan Al-Qur'an ini dan Allah juga akan menghinakan kaum dengan Al-Qur'an ini pula sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarfa bihadzal kitabi aqwaman wa yadhamu bihi akharin. Nah, kaitannya dengan tazkiyatun nafas ya. Ayat yang tadi menjadi resolusi bagi kita pasca Ramadan, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna alhayatad dunya. Ini kita lihat bukan hanya dalam tataran teori ya, tapi prakteknya ini sudah diperhatikan ya, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ketika Nabi menyatakan bahwa hati-hati ya, kalian akan binasa, kalian akan hancur disebabkan satu penyakit. Ya, bukan karena kalian miskin, bukan karena kalian bodoh, bukan karena kalian apa tertinggal, ya, bukan kalian tidak punya ilmu pengetahuan teknologi, bukan karena kalian ini itu dan sebagainya. Tapi satu yang menyebabkan kalian akan diperebutkan dan dihancurkan oleh musuh-musuh kalian adalah Nabi mengatakan apa? Penyakit hubud dunia, ya, cinta kepada dunia dan takut mati. Ini berkaitan dengan apa? Tazkiyatun nafas. Karena itu, ya, sunnatullah dalam sejarah Islam, ya, sejarah perjuangan kaum muslimin, ya, kemenangan atau kekalahan itu tidak ditentukan oleh terpenuhinya faktor-faktor dunia. Ya, indikator-indikator kekuatan fisik umat Islam, tidak. Tetapi yang menentukan kemenangan dan kekalahan umat di sepanjang sejarah itu adalah ada atau tidak ada iman. Bersih atau kotornya jiwa umat Islam dan para pemimpin-pemimpinnya. Ya, ini bisa dibuktikan secara statistik ya. Di dalam sejarah ya peperangan ya, bagaimana perjuangan kaum muslimin di peta sejarah ini ya. Banyak sekali kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai zaman modern ini ya, justru terjadi ketika jumlah dari segi jumlah ya, persenjataan, logistik, kekuatan ekonomi justru sedang masih minim. Contoh, Perang Badar. Perang Badar itu kekuatan umat Islam jauh di bawah kekuatan kaum musyrikin. Dari segi jumlah, dari segi persenjataan, dari segi kekuatan ekonomi, ya, dari segi apa strategi dan lain sebagainya. Tapi Perang Badar Allah menangkan kaum muslimin. Ya. Dan justru kekalahan terjadi pada saat apa? Umat Islam ini sedang jaya, sedang hebat. Contoh apa namanya jatuhnya Yerusalem. Ya, jatuhnya Andalusia. Ya, di Spanyol. Kemudian kalahnya Khalifah Abbasiyah oleh bangsa Mongol. Ya, kita bisa lihat ini statistik dalam sejarah. Kita buktikan satu persatu bagaimana. Ya. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu. Ketika umat ini kuat secara fisik tetapi lemah secara kejiwaannya, mentalnya rapuh, ya, berebut tahta dunia, ya, tidak peduli lagi kepada jihad fisabilillah, itulah yang menyebabkan kekalahan umat Islam pada tahun 1099 ketika Yerusalem, ya, Madinatul Quds, Masjid Al-Aqsa itu, ya, kemudian direbut oleh tentara Salib. Ya. Tidak bisa, ya, walaupun kuat militernya, ekonomi bagus, kerajaan dan kekhalifahan Muslim itu tidak sanggup menahan tentara Salib. Ya. Ya, akhirnya gagal dipertahankan dan kemudian dijajah oleh tentara Salib hampir kurang lebih 90 tahun lamanya. 1099 ini terjadi. Kemudian tahun 1258, ya. Ibu kota Khalifah Abbasiyah, ya, Baghdad, itu jatuh dan dihancur leburkan oleh tentara Mongol. Bangsa Mongol yang jauh lebih apa? Lebih tidak beradab, tidak memiliki peradaban seperti kaum muslimin. Khalifah Abbasiyah itu sedang kuat-kuatnya. Bertahta selama 500 tahun. Ya. Ilmu pengetahuan teknologinya luar biasa. Ya, saudara kalau mendengar siapa misalnya Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, tokoh-tokoh apa raja-raja apa Khalifah Bani Abbasiyah itu, itulah puncak kejayaan peradaban Islam di abad pertengahan. Ya, tetapi apa? Kalah oleh bangsa Mongol yang tidak memiliki peradaban tinggi seperti kaum muslimin. Hanya dalam waktu 40 hari Khalifah Abbasiyah itu hancur, ya, dengan segala kebesarannya lenyap berkeping-keping, ya. 1,8 juta umat muslim di Baghdad dipenggal hidup-hidup. Kepala mereka disusun menjadi gunung tengkorak. Baik tua, muda, bahkan kanak-kanak, laki-laki atau perempuan, bahkan sampai janin di dalam kandungan, semua dipenggal. Khalifah Abbasiyah dibantai bersama 50 ribu tentara pengawalnya. Ini mengakhiri kekuasaan Abbasiyah yang bertahta 500 tahun. Ya. Sehingga taklulah seluruh negeri-negeri Islam, ya, pada saat itu. Ini benteng terakhirnya nanti kita lihat itu ada di Mesir, ya, yang bisa menahan serangan dari bangsa Mongol. Abbas ini Andalusia juga sama. Tahun 1492. Ya, ini jaya-jayanya Islam di Eropa. Jaya-jayanya Islam di Abbasiyah, tetapi apa? Mereka kalah, ya. Kenapa? Karena elit-elit pemimpinnya ini yang tidak, ya, dalam tanda petik tidak mengikuti koridor syariat, ya, mereka lebih cinta kepada dunia, ya, sehingga enggan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di Malaka, ya, di Nusantara ini juga sama. Ya, kerajaan besar di Malaka, ya, itu jatuh dikalahkan oleh Portugis. Ya, bangsa Eropa mulai masuk ke kepulauan-kepulauan Nusantara. Padahal dulu kerajaan-kerajaan Islam di sini sangat hebat, sangat kuat, ya, berjaya. Ini sebagai imbas dari apa? Kekalahan-kekalahan dari Andalusia, kekalahan dari Abbasiyah terus merentet sampai, ya, masuk abad penjajahan di Nusantara ini. Ya, di abad modern, ya, Khalifah Utsmani juga bubar. Ya, pada tahun 1924 oleh Antek Zionis, ya, Kemal Atatürk. Kemudian tahun 48 berdiri negara Israel. Ya, konspirasinya ini sudah dimulai sejak lama, puluhan tahun sebelum itu. Tetapi yang paling menyakitkan adalah pada tahun 67, saudara, 5 Juni, ya, dalam perang 6 hari Arab Israel itu, Israel bisa mengalahkan negara-negara Arab. Hanya dalam perang 6 hari. Dia berhasil mencaplok wilayah Yerusalem Timur yang di situ ada Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya Masjid Al-Aqsa itu masih dikuasai oleh orang Islam. Dari tahun 48 sampai 67 di bawah otoritas Kerajaan Yordania. Ya. Dicaplok tahun 67. Kemudian dataran tinggi Golan Suria juga dikuasai Israel. Dan Gurun Sinai di Mesir juga dikuasai oleh Israel setelah perang 67 ini. Sampai sekarang, ya, ini apa namanya, dampaknya masih terasa. Ya, ini yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Kenapa bisa kalah Arab pada saat itu? Apakah mereka bodoh? Mereka miskin? Mereka tidak punya militer yang kuat? Semua mereka miliki. Bahkan didukung oleh blok Uni Soviet, komunis. Karena waktu itu negara-negara Arab ini, terutama Mesir dan Syria itu, ya, masuk dalam blok komunis, ya, blok sosialis, ya, ada yang disebut dengan sosialisme Arab, ya, sosialisme Arab, ya. Tetapi celakanya, ketika mereka menghadapi Israel, ya, mereka justru meninggalkan ideologi Islam, bahkan memberangus, ya, memenjarakan tokoh-tokoh Islam, gerakan-gerakan Islam yang ingin mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Ya. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama, ya, yang dipenjara bahkan mati di tiang gantung. Ya. Peristiwa misalnya, ya, apa namanya, dieksekusinya Said Qutb misalnya di Mesir, itu juga dalam situasi seperti ini, kekalahan perang Arab Israel. Mereka tidak mau ambil ideologi Islam, padahal itulah inti kekuatan Arab dan kaum muslimin, malah mencampakkan Islam, malah mengambil sosialisme Arab, ya, komunisme, akhirnya apa? Hancur lebur, kalah dalam perang Arab Israel tahun 67. Ini kalah. Ya. Tapi justru kebangkitan kaum muslimin juga ditentukan oleh apa? Bukan hanya soal jumlah pasukan, ya, kekuatan militer, tapi ditentukan oleh apa? Oleh proses tazkiyatun nafas, ya. Ini dibuktikan dalam usaha, ya, kaum muslimin. Salahuddin Al-Ayyubi merebut kembali Baitul Maqdis Yerusalem yang berhasil pada tahun 1187. Nah, ini para ulama mencatat bagaimana perjuangan ulama dari zaman Imam Al-Ghazali dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini dua madrasah dari dua ulama mazhab yang berpengaruh dari kalangan Syafi'i dan Hambali, ini yang meletakkan fondasi dasar-dasar kebangkitan umat Islam. Ya, Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu tahun 1106 sampai 1105-1106. Ya, dia menulis kitab itu sebelum wafat 1111, itu di masa-masa kekalahan umat Islam pasca perang salib pertama. Dia buat buku itu untuk membangkitkan wira semangat kaum muslimin, ya, supaya belajar agama yang benar, ya, supaya ngerti agama ini adalah untuk kebaikan, ya, dan beliau berdakwah kepada para pemimpin elit-elit politik pada saat itu. Lalu dilanjutkan oleh Abdul Qadir Al-Jilani dari kalangan mazhab Hambali. Ya, ya, beliau juga seorang ulama ahli fikih dan juga ahli tasawuf yang melahirkan madrasah-madrasah, ya, di Syam, yang kemudian dari situ beliau, ya, ada di antara anak didiknya itu yang menjadi perwira militer, ya, menjadi elit politik, lalu muncullah generasi Nuruddin Zangki yang berhasil melawan tentara salib pertama, dan kemudian lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini tentara-tentara ini semuanya apa? Dibina oleh ulama-ulama yang bergelut untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin dengan tazkiyatun nafas. Kemudian yang berikutnya, ya, statistik yang tentang kemenangan. Bagaimana kemenangan itu hadir? Ya, ketika tahun 1260, ya, Raja Mesir, Raja Mamluk, Saifuddin Qutus, ya, berhasil menghancurkan bangsa Mongol. Jadi dari Baghdad di sebelah timur, ya, bangsa Mongol ini sudah merasa di atas angin. Sudah mengalahkan ibu kota kekhalifahan Islam yang paling besar. Dia ingin bergerak ke barat. Ingin mencaplok, ya, ingin menghabisi akhir sisa-sisa daripada wilayah umat Islam. Nah, di Mesir dihadang oleh 2 tahun setelah Baghdad jatuh, mereka berangkat ke Mesir ingin menyelesaikan misi terakhir untuk mengakuisisi ya istilahnya sekarang itu, ya, mengambil alih seluruh wilayah umat Islam. Ya, Mesir ini menjadi tujuan akhir. Kalau Mesir ini kalah, otomatis Turki kalah, Syria, Syam kalah, dan termasuk Hijaz, Mekah, Madinah itu sudah di genggaman tangan. Ya, maka ini penentuan akhir. Terjadi pertempuran di Ain Jalut. Ya, kirim surat Hulagu Khan, ya, surat yang mengintimidasi Raja Mamluk di Mesir. Apa dia tulis? Ya, saudara tahu bagaimana kami telah menaklukkan kerajaan yang luas Abbasiyah sebelumnya 2 tahun dan telah memurnikan bumi dari gangguan yang tercemar itu. Itu karena kuda-kuda kami lebih cepat, panah kami lebih tajam, pedang kami seperti petir, hati kami sekeras gunung, tentara kami banyak seperti pasir, benteng kami lebih kuat daripada gunung beton. Jika dalam 24 jam Anda tidak mau menyerahkan diri kepada kami, api terpaksa kami nyalakan untuk membumi hanguskan Anda dan wilayah Tuhan. Pengalaman Baghdad ingin diulang, ya, ingin di copy paste untuk Mesir, ya, karena dia sudah merasa berhasil mengalahkan kekuatan Abbasiyah. Ini Mesir kecil saja. Tapi ternyata, ya, semangat jihad kaum Muslimin, Saifuddin Qutus, ya, di bulan Ramadan ini terjadi. 25 Ramadan tahun 658 Hijriah, beliau memobilisasi seluruh tentara Mamluk dan didukung oleh seluruh rakyat Mesir turun ke medan perang. Di Ain Jalut terjadi pertempuran besar dan bangsa Mongol, tentara Mongol itu berhasil dihancurkan, ya, ratusan ribu tentara Mongol itu, ya, tergeletak, tidak berdaya, habis. Akhirnya wilayah umat Islam diselamatkan, ya. Ini, itu kemenangan itu kenapa terjadi? Karena ada semangat untuk berjuang, berjihad di jalan Allah SWT, terutama di bulan Ramadan, bulan perjuangan, ya. Sama seperti Muhammad Al-Fatih, ya, ketika dia merebut Konstantinopel tahun 1453. Ini juga memiliki ketahanan, memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Nah, itulah. Jadi model-model kebangkitan Islam ini kalau kita lihat, ya, ini semua mengacu dan merujuk kepada apa? Resolusi yang ada dalam Quran. Qad aflaha man tazakka. Tazkiyatun nafs. Baik itu generasi Salahuddin, ya, yang tadi saya sudah sedikit saya ceritakan bagaimana, ya, generasi Salahuddin ini kan muncul di akhir abad ke-12, ya, 1187. Tapi sudah dimulai gerakan kebangkitan itu tahun 1106. Ya, 80 tahun lebih proses itu berjalan. Ada fondasi yang dibangun oleh ulama, yaitu dengan kitab Ihya Ulumuddin, kemudian buku-buku yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, yang menjadikan Tazkiyatun Nafs itu sebagai kurikulum dalam pendidikan kaum muslimin, sehingga lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga generasi Al-Fatih juga sama. Ini memiliki model, ya, role model yang luar biasa, ya, dalam menentukan siapa yang bisa menjadi tentaranya. Makanya Nabi menyatakan sebaik-baik tentara di muka bumi adalah tentara yang membebaskan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Itu semua terjadi, ya, di masa Muhammad Al-Fatih, ya. Nah, ini kecintaan Sultan Al-Fatih kepada agama Islam, kepada proses Tazkiyatun Nafs, kepada Al-Quran, ya, terus digelorakan ketika beliau mewakafkan masjid Fetih di Istanbul. Kalau sudah pergi ke sana, saudara, ya, kapan-kapan ada rezeki, ya, harus pergi ke Istanbul. Itu pusat peradaban Islam terbesar. Itu ada surat wasiat wakaf dari Fatih, Sultan Fatih itu memberikan, menuliskan wasiatnya agar menghatamkan Quran, agar membaca salawat, agar banyak zikir kalimat tauhid dan lain-lain sebagainya. Inilah yang menyebabkan apa? Kebangkitan umat Islam, ya. Maka itu resolusi bagi kita pasca Ramadan adalah Tazkiyatun Nafs, dan kita kembalikan manhaj Al-Quran ini dalam seluruh aspek kehidupan kita bersama. Nah, bagaimana mengintegrasikan Quran dengan masjid? Ini harus kita pikirkan. Masjid bukan hanya tempat ibadah sholat saja, tetapi juga di masjid itu kita bisa membaca, menghidupkan tazkiyah, menghidupkan tausiah, menghidupkan silaturahim, mempererat ukhuwah di kalangan umat Islam agar lahirlah solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin bertanya, ya, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Sudah cukup? Ya, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.